الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا أخواتي جمليات على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحانه وتعالى telah menjadikan umat Islam ini sebagai satu umat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kana an-nasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundirin wa anzala ma'akum al-kitaba bil-haq liyahkuma baina an-nasi fima ikhtalafu fi. Manusia dulunya adalah satu umat, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai mubasysyirin, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'akumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab supaya dijadikan sebagai hukum di antara manusia pada apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 19, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahida fakhtalafu." Dan manusia itu hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka seluruh hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah satu umat. Dan di seluruh ayat-ayat yang menyebutkan tentang umat Islam itu disebutkan dengan lafaz tunggal, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Dan jalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan disebutkan dengan lafaz tunggal, menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah satu umat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya perselisihan, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang seperti ini di kalangan ahli sunnah wal jamaah dikatakan sebagai iradatun kauniyah, adalah iradah kauniyah, keinginan kauniyah. Maknanya perselisihan tersebut adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya yang maha tinggi dan karena kesempurnaannya di dalam hikmah menakdirkan adanya perselisihan ini di antara para hambanya. Maka ini adalah iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kekafiran, Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kekafiran, tapi hal tersebut dijadikan karena mempunyai hikmah yang baligh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula adanya khilaf di kalangan manusia itu adalah iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah untuk memisahkan, membedakan antara orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta dalam pengakuannya beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna Allahu alladheena. Ya. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka belum dicoba, belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian supaya kami mengetahui orang-orang yang jujur di antara kalian dan orang-orang yang dusta. Maka asal kota dari ahli sunnah wal jamaah, mereka sifat pokok dari sifat umat Islam ini adalah mereka di atas persatuan. Mereka di atas persatuan. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Istiqamah, kata beliau, al-bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah. Bid'ah itu digandengi dengan perpecahan. Dan sunnah itu bergandengan dengan berjamaah, bersatu. Fayuqalu, maka dikatakanlah mereka ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, orang yang berada di atas sunnah dan ahlul jamaah. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan terhadap ahlul bid'ah, ahlul bid'ati wal furqah. Mereka adalah orang yang membuat bid'ah dan furqah. Maka ciri, dari ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama as-salaf. Sebelum kita menguraikan dalil-dalil tentang anjuran untuk bersatu dan tercelahnya perpecahan, di sini ada satu poin yang perlu diterangkan tentang makna dan hakikat dari persatuan itu. Apa sebenarnya makna dari persatuan itu dan apa hakikatnya, sehingga jangan ada perselisihan di dalam memahaminya. Bersatu yang diinginkan di sini, atau ditakbir dengan istilah al-ijtima, atau ditakbir juga dengan istilah al-jamaah, yaitu bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Sebab tiga hal ini merupakan tiga perkara pokok yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita merujuk kepadanya dalam segala perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian berselisih pada sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. "Dzalika khairun." Itu adalah suatu kebaikan. Ya, farudduhu ila Allah wal Rasul. Ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayat ini tegas bahwa segala sesuatu yang kita berselisih itu dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma abadan ma in tamassaktum bihima." Saya meninggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Yang pertama adalah kitab Allah, kemudian sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan di muka bumi ini dan hendak berada di atas tuntunan syariah yang lurus, maka hendaknya dia komitmen dan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula perkara yang ketiga, kita diperintahkan di dalam memahami Al-Quran wa sunnah untuk merujuk kepada pemahaman para ulama as-salaf, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit yang ketujuh dan telah diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim pujian terhadap mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang keutamaan mereka dan kewajiban mengikuti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul dan setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla. Sini mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itulah banyak dari kalangan para mufassirin menafsirkan bahwa mereka ini adalah para sahabat. Ya. Maka siapa yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, Allah mengancam nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, dan neraka jahannam itu adalah sejelek tempat kembali. Naam waliyadu billah. Di sini pernyataan tegas dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Dan juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, memuji orang-orang yang mengikuti mereka. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ya. Dan orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Mereka itu Allah meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ikhwani fillah, kewajiban mengikuti jalan para ulama as-salaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya, dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang mutawatir, beliau menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka telah kita ketahui bahwa Islam itu dulunya adalah satu syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wahyu dari langit yang ketujuh. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat Islam yang mulia ini, diwariskan kepada para sahabatnya dalam keadaan mereka satu hati, di atas satu jalan, berada dalam satu saf, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus berakhir sampai beliau meninggal, kemudian di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, setelah itu di akhir pemerintahan Uthman bin Affan mulai terjadi perselisihan. Dan ini adalah perkara yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perpecahan dan perselisihan itu sebagaimana yang telah kita terangkan, dan ini mempunyai hikmah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kalau seorang ingin kebaikan, ingin mengatakan dirinya di atas persatuan, maka hendaknya dia bersatu di atas apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersatu di atasnya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama as-salaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis al-iftiraq, dalam hadis perpecahan, kata beliau, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ومن هي؟ قال هي الجماعة. وفي رواية ما أنا عليك اليوم وأصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرار يهودي ثلاثة رفتها من جديد 71 قلوبا نارا النصارى telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi kabarkan tentang hal tersebut. Tapi begitu Berkecam menjadi 73 golongan. Apakah diperintahkan kamu ikut mana saja? Ya, atau silakan pilih mana saja. Atau kita tolong menolong pada apa-apa yang kita sepakat dengannya dan saling memaafkan kalau ada kesalahan. Begitu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Sebab mereka berpecah. Dan ini adalah perkara yang tercela. Kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam suatu riwayat dikatakan, ma ana alaikil yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Ya. Jadi, kalau ingin persatuan dan berada di atas kesatuan, hendaknya bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang bersatu di atas hal ini, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan mereka inilah orang-orang yang dipuji tatkala mereka melakukan persatuan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan Al-Jamaah di dalam hadis ini, itu para ulama mempunyai atau memberikan 6 penafsiran. Yang seluruh penafsiran para ulama ini, 6 penafsiran para ulama ini kembali kepada 2 perkara. Yang pertama, Al-Jamaah itu bermakna kelompok yang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemerintah. Seorang pemerintah yang telah syah dianggap sebagai pemerintah. Iya. Dan pemerintah di dalam kaidah Islam, di dalam kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dianggap syah dengan 3 syarat. Sebagian menyebutkan 4 syarat, tapi kita mencukupkan di sini menyebutkan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd. Dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd. Siapa Ahlul Halli wal Aqd ini? Mereka adalah para ulama. Iya. Para ulama dan orang-orang yang diserahkan perkara itu kepadanya. Orang-orang arif bijaksana di tengah umat ini dan terpercaya di tengah umat ini. Mereka memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Apabila suatu negara Ahlul Halli wal Aqd telah menentukan seseorang menjadi pemimpin, maka dia ini adalah pemimpin yang wajib ditaati dan wajib bersatu di bawah pemerintahannya. Iya. Ini yang pertama, syahnya suatu pemerintahan. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah tersebut, ya, pemimpin tersebut mendapatkan wasiat dari pemimpin sebelumnya. Ya. Ya, contoh yang pertama tadi, yang dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd, seperti pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini semuanya dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd. Ya. Bukan dipilih dengan cara pemilu. Yang memilih cuma beberapa orang dari para ulama yang telah diakui keilmuannya dan dipercaya di tengah umat. Mereka yang memilih dan menentukan ini adalah apa namanya, Amirul Mukminin. Maka karena itu syah kepemimpinannya dan wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati dan bersatu di bawah kalimatnya. Ya, yang kedua, dikatakan syah pemerintahan seorang pemerintah apabila dia mendapatkan wasiat dari pemerintah sebelumnya. Sebagaimana Umar bin Khattab mendapatkan wasiat dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka beliau mendapatkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka tidak ada di kalangan para sahabat yang mengganggu-gugat pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, pengadakan kudeta dan lain-lainnya, semuanya bersatu. Sebab ini adalah suatu hal yang syah. Kemudian yang ketiga, dikatakan syah, kalau takhallata biquwwatihi wa qahrihi, kalau dia berhasil berkuasa dengan kekuatannya, ya, dan kemampuannya, ya, dia misalnya berhasil melakukan kudeta, dan kudeta ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam, tapi anggap dia berhasil, kemudian dia dengan kekuatannya berhasil menguasai seluruh penjuru, maka pada saat seperti ini, kalau dia berhasil dan dia ini seorang muslim, maka wajib untuk ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Pada saat dia sudah berhasil, wajib untuk ditaati untuk menjaga darah kaum muslimin. Ini seperti terjadi pada pemerintahan Abdul Malik atau Marwan bin Abdul Malik. Ketika berhasil dia kuasai Makkah dan sekitarnya, maka seluruh para sahabat yang hidup di zaman itu semuanya membaiatnya untuk menjaga darah kaum muslimin. Maka ini pemerintahan seorang muslim. Al-Jamaah dikatakan, salah satu makna Al-Jamaah adalah bersatu di bawah pemimpin seperti ini. Ya. Yang terpenuhi syarat kepemimpinan seperti ini. Kemudian yang kedua, al-jama'ah, definisi yang kedua, yaitu bersatu di bawah kebenaran, bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini dua poin yang kita menjaga persatuan di atasnya. Dan tidak ada persatuan, katakan selain dari dua hal ini, maka itu adalah perpecahan yang harus kita jauhi untuk menjaga dua perkara ini. Untuk menjaga dua perkara ini. Dan dalil-dalil, dan inilah hakikat dari persatuan itu, bahwa persatuan adalah bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, atau kalau dia di bawah pemerintahan seorang muslim yang telah syah pemerintahannya, maka wajib bersatu di bawah kalimatnya dan tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Dan dalil-dalil tentang anjuran untuk bersatu, harusnya untuk bersatu dan tercelahnya perpecahan, itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, berpegang teguh kalian semuanya dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, dan jangan kalian berpecah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk i'tisam di atas kitabullah, di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepadanya petunjuk. Ya. Larangan lagi. Maka di sini perintah, larangan untuk melakukan hal tersebut. Setelah datang kepadanya petunjuk, dilarang untuk berpecah dan dilarang untuk berselisih. Siapa yang melakukan hal tersebut? Dikatakan dalam ayat ini, wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang sangat besar, yang sangat pedih. Maka ini adalah perintah untuk bersatu dan komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Dan terus menerus mereka berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kamu. Di sini dikatakan mereka masih terus menerus berselisih kecuali siapa? Orang-orang yang mendapatkan rahmat. Mereka ini yang tidak berselisih. Maka ini menunjukkan orang yang berselisih ini tidak mendapatkan rahmat. Maka ini menunjukkan anjuran untuk bersatu dan tercelahnya perpecahan itu. Dan orang yang bersatu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan orang yang berselisih dan orang yang berpecah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, sungguhnya engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka sama sekali. Dilarang untuk berpecah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlepas diri dari mereka. Ini menunjukkan bahwa perpecahan ini adalah perkara yang sangat tercela di dalam syariatul Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan tentang celakanya orang-orang yang berselisih. Innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Al-Kitab tentang Al-Qur'an, mereka inilah orang-orang yang berada di dalam kecelakaan yang sangat jauh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dan janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin itu? من الذين فرقوا دينهم. Di antara ciri mereka dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. وكانوا شيعا, dan mereka berkelompok-kelompok. وكل حزب بما لديهم فرحون. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Merasa bangga dengan kelompoknya. Wal iyadu billah. Ini adalah penyakit di tengah umat yang harus dijauhkan. Dan kalau umat Islam ini ingin mendapatkan kebaikan, maka hendaknya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, dan bersatu di atasnya dan menjauhi segala sesuatu, segala perpecahan dan segala sesuatu yang keluar dari pokok ini. Segala sesuatu yang keluar dari pokok ini. Dan juga perpecahan ini adalah sesuatu yang tercela di setiap agama dan setiap syariah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, "Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi." Ya. Telah disyariatkan untuk kalian wahai umat Islam agama itu. Syariatannya seperti apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini lima dari para nabi ulil azmi sebagai wakil dari para nabi. Ya. Apa ini wasiatnya? Apa wahyunya? An aqimud dina, tegakkanlah agama. Wa la tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan jangan kalian berpecah belah. Ini ayat sangat tegas sekali menunjukkan bahwa wasiat seluruh para nabi, wasiat kepada seluruh para nabi, jangan mereka berpecah di dalam agama. Karena itulah Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, beliau menafsirkan, kata beliau, ay waffa jami'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam bil ikhtilafi wal jama'ah wanahahum anil iftirak wal ikhtilaf. Kata beliau, yaitu Allah mewasiatkan kepada seluruh para nabi, mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan atas mereka, Allah mewasiatkan kepada mereka untuk bersatu dan berada di atas al-jamaah, dan melarang mereka untuk berpecah dan untuk berselisih. Ini wasiat kepada seluruh nabi. Dan juga lihat Nabi Musa alaihi salam, ya, ketika beliau kembali dari Bukit Tur untuk mengambil wahyu, kemudian dia dapatkan kaumnya dan kaumnya telah menyembelih anak sapi. Maka dengan marahnya Nabi Musa alaihi salam berkata kepada saudaranya Harun, sebagaimana yang disyukaitkan dalam surah Taha, ya Harun, ma mana'aka itra'aitum ballu ala tattabi'uni fa'asaita amri. Wahai Harun, apa yang menyebabkan kamu melarang mereka tatkala kamu melihat mereka dalam keadaan sesat? Tidakkah kamu mengikuti perintahku wahai Harun? Ya. Dan kamu tidak menyelisihi perintahku, tidak bermaksiat terhadapku? Kata Nabi Harun, ya bena umma, la ta'khud bilihyati wala bira'si. Wahai anak ibuku, jangan kamu pegang jenggotku dan jangan kamu pegang kepalaku. Rupanya ini Nabi Musa bicara sambil megang ini. Ya, dengan marahnya karena melihat Bani Israel terpecah. Ya. Melihat mereka dalam keadaan menyembelih anak sapi. Ya, maka di sini Nabi Harun berkata, apa sebabnya? Inni khasyitu an taqula farraqtu baina Bani Israel wa lam tarqub qawli. Saya takut kamu akan berkata kepada aku, saya telah memecah Bani Israel dan saya tidak mengikuti perintahmu. Jadi ternyata Nabi Harun takut kepada takut kalau dikatakan dia adalah orang yang memecah belah Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa perpecahan di kalangan para nabi dan umat-umat sebelum kita itu adalah sesuatu yang sangat tercela, sesuatu yang sangat tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini dengan satu jalan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili, qul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilih." Dan katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan jangan kalian mengikuti selainnya dari jalan, sehingga kalian akan dipecahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada nabinya. Ya. Dan ini adalah perintah kepada umat Islam untuk mengikuti jalan yang lurus, satu sirat. Ya, dan kita di dalam salat kita setiap hari diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. tunjuki kami jalan yang lurus, kalimat afsirat, lafaz tunggal. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu cuma satu. Ya. Dan juga di dalam ayat yang lain, Rasulullah atau Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Saya diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan ini, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu dan kebenaran itu hanyalah satu. Tidak ada ceritanya atau tidak ada sejarahnya ada kebenaran dua. Kebenaran hanyalah satu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Ya, apalagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka kebenaran hanyalah satu. Karena itulah bersatu hanyalah di atas satu kebenaran. Bersatu hanyalah di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Karena inilah kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang tercelahnya perpecahan. Ya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud